dari IG Andi Siputro Blo. Ustaz, maaf kalau kurang sopan. Kalau orang puasa tanpa sholat tarawih dan lima waktu, omongannya jorok kasar, itu gimana Pak Ustaz? Apakah sah puasanya? Orang yang tidak berzakat itu sekedar fasik saja. Orang yang tidak puasa itu fasik saja. Tapi orang yang tidak sholat, baca buku 99 tanya jawab sholat. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat, faqad kafara. Dia bisa kafir. Oleh sebab itu maka jangan tinggalkan sholat. Sebagian ulama mengatakan meninggalkan sholat itu fasik, tidak sampai mengeluarkan dia daripada agama. Akan tetapi as-salatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Jadi bangunan ini akan hancur roboh kalau tiangnya tidak kuat. Oleh sebab itu jangan tinggalkan sholat. Sholat dan puasa. Bagaimana dengan omongnya kasar? Malam yada qawla zur, siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta, bohong, tipu. Wal amala bihi, meninggalkan perbuatan curang, tipu, muslihat. Falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Perbuatan dia meninggalkan makan, meninggalkan minum, tidak makan, tidak minum, itu tak ada pahalanya. Rubba sha'imin, berapa banyak orang yang puasa, laisa lahu min siyamihi, tidak dapat apa-apa dari puasanya, illal ju', hanya lapar saja. Wallahu a'lam bishawab.